بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan salamnya belum semangat. Mungkin karena masih menghayati badan Ustaz Kamal, jadi masih menghayati gitu ya. Boleh saya ulang sekali lagi, Pak Bu? Kalau itu saya kasih pantun biar semangat. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, berarti saya ulangi sekali lagi. Setuju, Bu? Boleh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله عز وجل في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu jemaah salat sunnah tarawih rahimakumullah. Sebelum saya memulai kultum, saya mau curhat, Bu. Saya mau curhat, Pak, boleh sebenarnya yang satu ini. Curhat saya adalah mulai memarkirkan motor sampai melangkah mati menuju masjid, jantung ini masih terasa berdebar-debar. Ditambah lagi dengan perut mulus. Kenapa, Bu? Ada yang tahu, ibu-ibu atau bapak-bapak? Iya, jawabannya grogi. Kenapa grogi, bapak dan ibu? Terus terang, kalau boleh jujur, mulai dari hari pertama saya mendapat jadwal kultum, baru kali ini saya dapat jadwal di masjid yang begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Bukannya itu saja, tapi ternyata jemaahnya juga banyak, subhanallah. Ini sambil itu, deg-degan jantung saya dan berkata, hati ini benar. Begitu saya masuk, sholat sunnah, tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Saya coba menenangkan hati, ya Allah, tenangkan hati saya, ya Allah. Dalam sholat sunnah tahiyatul masjid, saya terus berdoa, Begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kanan. Begitu nengok kanan, saya melihat Ustaz Akmal. Jenggotnya lebih panjang dari saya, tambah biar lagi saya. Subhanallah, bapak-bapak di sini juga jenggotnya panjang-panjang dari saya. Terus terapa, saya adalah orang yang belum banyak pengalaman dalam hal agama. Makanya terserah saya belum pantas kalau disebut ustaz. Saya adalah seorang guru kecil-kecilan. Karena kebetulan saya ngajar anaknya kecil-kecil, guru SD, IT. Tapi sebenarnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ternyata tidak tinggal dia, menolong hambanya. Bintang suruh wahai yang suruh. Jadi kalau saya berdakwah menolong agama Allah, Allah bantu. Cuma saya masih deg-degan dulu, ini masih curhat ya dulu. Masih deg-degan biasanya kalau saya di tempat lain, kultumnya itu setelah isya. Di sini setelah tarawih, dilalahnya, meja lucu itu dilalahnya. Sholat tarawih saya itu tidak khusyuk. Aduh, saya ngomong apa? Tambah deg-degan, subhanallah. Allah tidak tinggal diam. Allah bantu saya. Ala bismillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat asma Allah. Dengan asma Allah, mengingat Al-Qur'an, hati ini menjadi tenang. Begitu saya mendengar badan Ustaz Akmal, subhanallah. Hilang deg-degan saya. Enak bacanya, adem. Jadi saya tidak cium lagi melihat jenggotnya Ustaz Akmal. Mohon maaf ya Ustaz ya, enggak malah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi itu curhat saya 21 menit. Bapak dan ibu-ibu, jangan salah tawa, firmatullah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Sehingga pada hari ini, pada malam hari ini, kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim, yakni melaksanakan sholat isya dan jamaah. Dan insya Allah kita melanjutkannya dengan sholat tarawih. Alhamdulillah. Bapak dan ibu, dalam sholat tarawih rahimakumullah, perputaran waktu terasa begitu cepat. Hari ke hari berganti minggu, minggu ke minggu berganti bulan, bulan ke bulan berganti tahun tanpa terasa. Ternyata kita sudah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan tanpa terasa pula ternyata kita sudah memasuki malam ke 10. Saya tanya sama ibu-ibu, terasa nggak bu? Belum jalan ke terasa nggak bu? Enggak ya bu ya? Bapak, terasa nggak pak? Kalau kita sekarang sudah berada di malam 10, terasa nggak pak? Terasa. Jadi kalau ibu-ibu tidak terasa, bapak-bapak terasa memang ya. Selalu berbeda antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak yang ibu-ibu yang masalah terakhir waktu ini masih muda, saya akan mengutip sebuah kitab yang dikata oleh Syekh Salman bin Saad al-Awdah, seorang ulama dari Mesir, yang dalam kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Beliau mengatakan dan menjadi tiga golongan di dalam datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, kata beliau adalah orang yang begitu senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bu, saya tanya dia senang lagi dengan bulan Ramadan dulu. Senang lagi, bapak-bapak, senang apa enggak? Alhamdulillah. Kenapa senang? Kenapa merasa kemarihan? Merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Dia tahu keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, wajah kali tawadu, wajah mengatakan, wajah kalau mati, maka kira merasa mana yang tak punya sama tak berilah Ramadan. Seandainya saja umatku tahu tentang keutamaan atas hasilnya yang berada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu tahun ini menjadi kalian bukan istirahat. Jadi yang membuat manusia itu menjadi senang, yang membuat manusia itu menjadi gembira, pertama karena alasannya dia tahu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Yang kedua menjadi kepercayaan, ada orang yang tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nanti kalau boleh diizinkan saya tambah satu lagi. Saya singkat-singkat aja juga dari guru sekalian. Tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan karena dia tidak tahu keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Dan dia tidak terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Makanya melalui kesempatan yang berbahagia ini, kepada ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, saya juga akan berbicara tentang fadilah keutamaan atau hikmah bulan suci Ramadan. Sudah banyak para hijrah, para asatidz yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Saya sekarang ingin introspeksi diri juga. Ingin menghasilkan diri. Sudah sejauh mana anak kita dari apa yang lakukan di luar bulan suci Ramadan? Bapak dan Ibu jangan salah tarawih ini makhluk Allah. Saya tanya, Bu, bulan Ramadan kan bukan bulan yang asing buat kita. Betul, Bu? Bulan Ramadan adalah bulan yang memang bukan sesuatu yang baru. Setiap tahun memang ada bulan suci Ramadan. Artinya, selama satu tahun, ada satu bulan, kita diterbiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan suci Ramadan. Kalau usia balik, biasanya kalau anak-anak balik itu usianya berapa bulan? Saya ambil 12 tahun, biasanya begitu ya. Katakanlah kita memulai untuk melakukan ibadah Ramadan atau ibadah-ibadah umur, yaitu pada usia 12 tahun. Kalau umur saya 30 tahun, berarti sudah 18 tahun kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan suci Ramadan. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat saya, Pak, saya lagi-lagi bertanya. Sudah sejauh mana anak ibadah yang saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kan bulan Ramadan juga ada sebuah bulan baru yang memang setiap tahun memang sudah ada. Artinya, selama 18 tahun kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung menjadi murabbinya. Allah langsung yang mendidik kita. Dan sekarang kalau selama 18 tahun tidak ada peningkatan ibadah, kita di luar Ramadan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Betul apa itu? Betul apa itu, Pak? Ada yang salah dalam diri saya. Jadi kalau di Ramadan kita sering rajin membaca Al-Quran, tilawah punya target 1 juz, kenapa di luar Ramadan tidak? Kalau di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjalan di masjid, kenapa di bulan Ramadan tidak? Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita rajin beramal, berinfak, bersedekah, kenapa di luar bulan Ramadan tidak? Wah, kenapa itu? Kan kita tanya nih siapa diri kita. Seharusnya 18 tahun loh, Pak, 18 tahun kalau usia saya 30 ini saya lagi introspeksi diri saya sendiri. 18 tahun kita ditadbir oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering melindungi kita. Ayat yang berbicara tentang introspeksi diri, Al-Hasyr ayat 19 kalau saya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lidakum. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya hai orang-orang yang beriman takwalah kepadaku. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lidakum. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang hendak dikerjakan nanti untuk hari esok. Jadi makna hidup Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya salah nanti bisa diintrospeksi. Hidup itu bermakna ayat yang kiamat, yaitu pada hari kiamat. Artinya, amal ibadah apa saja atau berkah apa saja yang harus kita persiapkan pada saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita siap? Pada saat nanti ajal menjemput kita, kemudian kita membawa amal kebaikan. Sudahkah siap pada saat nanti tubuh kita masuk berada dalam kubur? Mantap, bukan menyadinya, menerimanya, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wataala. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau berbicara masalah hari kiamat, berarti berbicara tentang alam kubur. Kenapa bu? Awal manjil, awal manjil di mana jilid akhirat. Kata Rasulullah, kubur adalah tempat pertama melalui gerbang hari kiamat, hari akhirat. Jadi kalau kita dalam kubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, amal ibadah kita bisa kita pertanggungjawabkan. Insya Allah kita akan selamat memasuki gerbang-gerbang selanjutnya. Tapi jangan pernah berharap kita akan selamat pada saat nanti kita masuk ke dalam kubur. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih memberikan sebuah nasihat kepada kita. Apa nasihat Abu Bakar ibu bapak sekalian? Mandakola kobron bila jadi maka anda malah tidak bakal bila sapina. Barang siapa yang nanti masuk ke dalam kubur bila jadi tanpa melokal, maka anda malah tidak bakal bila sapina. Maka orang seperti itu adalah orang yang sedang mengalami samudra, yang sedang mengalami lautan bila sapina tanpa menggunakan kapal. Tunggu dilanjutkan lagi dengan sebuah tanya. Malimah itu pikir di sini tidak terberi di menyebabkan ketemuan naik dan berada di dalam kubur. Iya kalau berberi di menyebabkan itu seperti orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Min airnya dari mana? Seperti orang yang penggelap butuh pertolongan. Min airnya dari mana? Min ahli ini dari keluarga. Min awlati ini dari anak-anaknya. Tentu saja anak-anaknya ya. Yang bisa mendoakan kita sebagai orang tua dan sebagai orang tua pada saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak ya. So, makanya saya terus terang sedih loh Pak. Saya punya, kebetulan saya punya orang tua dua ini sudah tidak ada. Ketika saya ziarah ke makam ayah dan ibu gitu. Mohon maaf ya, gambaran ibu bukan termasuk menyinggung. Kalau ada orang ziarah ke kubur kemudian harus menyewa apa tuh yang tukang doa gitu, saya sedih. Pertanyaan nyampe atau tidak doanya Allah alamannya Allah yang tahu. Cuma yang jadi masalah aina ibu kemana keluarganya, aina Allah ini wala ibu kemana anak-anaknya. Orang tua melahirkan mendidik betul-betul oleh anak yang soleh, anak yang baik. Tapi ternyata orang tua gagal pada saat kita kembali menghadap Allah. Tidak ada satu pun anak-anak yang mendoakan. Ternyata yang dipermasalahkan adalah apa? Na'udzubillah ya. Itu bapak dan ibu. Jadi ini proteksi diri saya. Pada saat tubuh ayah kita terbujur kaku, orang-orang bersiap untuk menyolatkan kita. Mana anaknya yang soleh? Mana anaknya yang disekolahkan di luar negeri? Mana anaknya yang dibawa dengan prestasi yang hebat di sekolahnya? Ternyata dia tidak sanggup untuk menjadi seorang imam. Dia menyuruh orang lain. Apakah itu salah Pak? Tidak salah, silakan. Tapi alangkah lebih baik ya kalau anda bisa tampil mendoakan kedua orang. Jadi pertanyaan sekarang, berapa apa yang kita bawa pada saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa ini dengan sekali dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Wa tajawwadu fa inna khayra al-ibadi taqwa. Bahwa sebaik-baik dan sebaik pada saat nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taqwa. Jadi taqwa itu yang akan membawa pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah taqwa inilah bapak dan ibu sekalian yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Tempatan yang sangat baik untuk kita raih. Artinya apa? Allah menciptakan bulan suci Ramadan bukan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi Allah memiliki tujuan tertentu menciptakan bulan Ramadan. Apa tujuannya adalah? Untuk kembali kepada fitrah yang sebenarnya manusia. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Jadi sebenarnya bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. baik, suci, bersih. Makanya begitu selesai Ramadan, begitu masuk Syawal, minal aidin wal fitri. Atau Idul Fitri. Ini itu artinya kembali fitri kepada kesucian. Minal aidin wal fitri. Jangan kalah itu, jangan minal aidin wal fitri. Minal aidin wal fitri. Aid kembali wal fitri kepada kesuksesan. Tapi jangan salah, Idul Fitri itu hanya berlaku kepada hamba-hamba kepada Allah. Man, orang, soma Ramadan, iman, wasika dan bukirullah dan mata berjalan mengikat tiga. Itu hanya layak disandang kepada hamba-hamba yang berbeda dengan hati yang ikhlas. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu. Kadang-kadang kan kita kalau biasa sepang dulu ya saya. Betul nggak Pak? Sepang dulu, jujur aja. Apalagi kalau di kantor, maaf kalau di rumah, kalau kantor kan dari Senin sampai hari Jumat. Kadang-kadang nggak terasa itu. Alhamdulillah, apalagi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita merasa senang, gitu kan. Tiba-tiba udah jam, dua belas. Begitu melihat jam, Masya Allah sudah asar. Begitu jam kan kita siap-siap pulang menuju ke rumah, dalam perjalanan sudah sampai maghrib, nggak terasa. Itu berarti kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ada juga orang yang selalu menunggu. Nah, kadang-kadang kita suka nunggu, apalagi di rumah kadang-kadang merasa lama tuh nunggu-nunggu ya. Lama banget, nunggu dulu, Masya Allah, lama banget nunggu. Begitu juga udah selesai, tidur sebentar, nunggu salat asar. Begitu asar udah masuk, tidur lagi, nunggu maghrib. Begitu mau detik-detik masjid, mati juga nih. Penasaran, lama banget sih lebih. Di toko itu TV, ya siap rekod. Greng, greng, greng, greng. Ya. Siap nih channelnya nih, Pak. Cari. Cari, masjid siap paling cepat. Flash, TVRI. Wah, belum masuk, lama banget. Pencet lagi global. Aduh. Global juga belum. Pencet lagi SCTV, gak ketemu. Pencet lagi SCTV. Nah, ada yang ketemu. TV 7, biasanya masuknya paling cepat ke TV 7. Baru alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak sabar. Makanya bu pantas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup saya katakan. Kamin to'in laisa lahu min qiyamihi ila dzuhur. Betapa banyak, berarti tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Hati-hati, bicara masalah ibadah puasa adalah bicara masalah keikhlasan. Ayo saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita jadikan ini bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk memperbanyak amal ibadah. Karena belum tentu tahun depan kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Saya tanya Bu, siapa yang bisa menjamin Ibu bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan selain Allah? Ada nggak yang bisa menjamin? Tidak. Bapak-bapak, tidak ada. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir buat kita untuk kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya alangkah rugi kalau kita tidak bisa memaksimalkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah siap membawa amal kebaikan, insya Allah pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita siap membawa bekal. Apa bekal yang sudah kita persiapkan dari kita? Kafura. Nah inilah Bapak dan Ibu, kalau boleh saya sampaikan sekali lagi, saya terus terang kalau detik-detik menjelang akhir Ramadan, mohon maaf ya, ya, saya sudah tersesat itu. Maka saya sudah berkata-kata itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Saya tidak tahu apakah tahun ini boleh jadi adalah tahun yang terakhir kita menatap anak-anak kita, boleh jadi itu adalah terakhir buat kita. Kita bertemu dengan suami kita, boleh jadi itu yang terakhir buat kita. Oleh karena itu, saya selalu kalau mengisi ceramah lebih kepada introspeksi diri, lebih kepada muhasabah diri, khususnya buat diri saya sendiri. Saya tidak mau berbicara yang macam-macam dulu masalah Ramadan. Saya ingin sejauh mana ibadah yang saya lakukan, target kita punya target, tilawah kita berapa juz, kemudian dia mulai kita infak kita, sedekah kita, taraweh, sholat berjamaah, harus ada tafsir bekas dalam hati kita. Sekali lagi saya sampaikan, kalau setelah bulan suci Ramadan tidak ada bekas yang tempel dalam diri kita, berarti ada yang salah. Makanya kepada diri kalian, saya mau sampaikan terakhir di dalam sekali lagi terakhir ini, Bu. Kalau ingin melihat apakah orang itu bernasib atau tidak ditarbiyah oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, lihat perilakunya di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan ibadah semakin mantap, puasa berdoanya semakin mantap, dia doanya semakin mantap, infak sedekahnya semakin hebat, berarti sudah berhasil kita biar Allah melalui bulan. Sama seperti orang berangkat haji, ya bu ya, saya juga berangkat haji, doakan mudah-mudahan saya berangkat haji, amin. Orang gitu, kalau ingin tahu haji itu mabrur atau tidak, lihat aja kurang dari haji. Kalau dia kurang dari haji, ternyata ibadah semakin hebat, sholat berjamaah juga semakin mantap, dengan masyarakat semakin baik, tutur kata semakin sopan, infak sedekah juga semakin baik. Saya yakin itu hajinya haji mabrur. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, dia berangkat haji sampai pulang haji, bahkan ada yang lebih buruk lagi, na'udzubillah mudzalik. Itu berarti hajinya haji mabrur. Baik, kepada ibu jemaah salat tarawih rahimakumullah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan perlu saya sampaikan juga, saya sebenarnya malu sekali lagi kalau dibilang ustaz, karena saya adalah orang yang masih belajar memperbaiki hidup, sedang memperbaiki hidup saya lebih baik lagi. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sekali lagi. Insyaallah nanti kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ba'dhu ila aqwamin tariqin la yusabiqu wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.